Dik Modro. Apa kabar, Dik Modro? Kowe to. Oh, my darling. Aku rindu Dik Modro. Kurang ajar yo kowe, wani nelpon aku. Aku wis ngerti watekmu se raprayoga. Wis sowida layangku rakok wangsuli. Yo wis ben. Answer me tentang cintaku padamu. Ora sudi rasiun nyenengi kowe. Aku wis duwe pepundhen sing tak tresnani. Aku sugih ra blereng. Aku ganteng sing kandha sapa. Mersiku wolu. Ya wis ben. Masku sakolah yo nggone nabos kono. Tanpa kowe neng sanding hatiku hampa. Lah kok lucu. Hampa rahampa karepmu tutu urusanku. Piye Di Modro? Apa? Fotoku wis kok tampani. Heeh. Sing setengah badan. Kaya tikus. Ganteng sing anu bucin ya. Allah. Wah. Ojo nesu. Ojo nesu. Sing sabar. Sabar. Sabar apa? Karepmu dhewe wae. Pengin lintang tak cukupke. Kowe pengin bulan tak kontrake sepele. Ojo pamer ning aku ra keder. Halu wong mati timbang dadi sisian. Arep ning Eropa nyang Amerika wis bosen. Lah nek nyang Nganjuk durung. Nganjuk malah durung. Tanpa kowe neng sanding hatiku hampa. Niru bijis yo. Hampa ra hampa karepmu tutu urusan. Ojo dipateni telepone. Wes ah. Aku durung tutup. Pegah aku. Wes. Aku durung tutup ngomong. Wes. Pegah aku. Kapan telepone? Telepone cakil kono. Anteni yo. Ora sudi aku. Wes ah.